Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله ان شاء الله pada malam hari ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah yang berjudul Syarah Usul Al-Iman, syarah pokok-pokok keimanan, penjelasan atau penjabaran tentang pokok-pokok keimanan. Yang intinya adalah beliau membahas tentang penjabaran rukun iman. Rukun iman seperti yang kita ketahui ada 6: iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, iman pada para rasul, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir baik atau buruknya. Nah, itu secara singkat. Namun masing-masing daripada rukun iman ada penjabarannya. Maka kita insya Allah akan pelajari tentang penjabaran hal itu dari penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini. Sebelumnya beliau menerangkan tentang apa itu agama Islam sebagai mukaddimah untuk masuk pada permasalahan-permasalahan iman. Namun tentu hal ini suatu hal yang sangat mendasar. Apa itu agama Islam? Beliau mengatakan bahwa ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bihil adyan, dengan itu Allah tutup seluruh agama-agama yang sebelumnya. Wa akmalahu li'ibadihi, dan Allah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah, dan dengannya Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya atas hamba-hambanya. Wa radiyahu lahum dina, Allah subhanahu wa ta'ala meridainya sebagai agama bagi mereka. Fala yakbalu min ahadin dinan siwahu, sehingga Allah tidak menerima dari siapapun agama selain Islam ini. Fala yakbalu min ahadin dinan siwahu, maka Allah tidak menerima dari siapapun agama selain Islam ini yang Allah utus dengannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah agama Islam ya. Jadi seperti yang tadi kita dengar, bisa kita sedikit ulangi bahwa kalau begitu agama Islam ini agama penutup dari seluruh agama. Agama yang Allah utus dengannya para nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan para nabi yang lain. Walaupun pada hakikatnya inti daripada ajaran para nabi sama, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ibadahnya kepada Allah satu-satunya. Namun masing-masing punya perbedaan dalam tata cara ibadah. Allah Azza wa Jal mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing kami jadikan bagi kalian syir'atan wa minhaja. Ada syariat, ada minhaj, jalan, yang artinya bahwa masing-masing agama ada syariatnya sendiri-sendiri dalam bab perinciannya, tata cara ibadah, dan yang sejenisnya. Adapun secara pokok yaitu bab ibadah kepada Allah yaitu tauhid, maka semua sama. Maka dijelaskan pula oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis, beliau mengatakan al-anbiya abna li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ibarat anak-anak yang seayah beda ibu. Agama mereka itu hakikatnya satu, tapi ibu mereka berbeda-beda. Maknanya bahwa inti ajaran itu sesungguhnya sama, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Semua para nabi, para rasul mengajak untuk itu, tapi berbeda dalam hal tata cara ibadah dan syariat yang mereka jalani. Nah, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajalla untuk membawa agama yang menutup seluruh agama-agama, sehingga Allah azza wajalla tidak lagi menerima dari siapapun kecuali agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang mengikuti nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, setelah datangnya Nabi Muhammad harus dirubah, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla mengatakan dalam ayat innad-dina indallahi al-islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Begitu pula pada ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak tergolong orang-orang yang merugi. Karena siapapun yang mencari selain Islam, semuanya sudah terhapus oleh Islam ini. Semua sudah terhapus oleh Islam karena beliau nabi dan rasul penutup, ya. Beliau nabi dan rasul penutup. Sehingga dengan itu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya ya ditutup dengan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seseorang dari anak-anak lelaki kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Sehingga yang namanya penutup, maka orang-orang yang datang di zaman beliau ya mengikuti agama yang menjadi penutup ini. Kalau masih dipakai agama lain, berarti belum tertutup oleh Islam, belum tertutup oleh agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan dengan tegas sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad di tangannya, "la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah," tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia dari umat Yahudi maupun Nasrani, "thumma yamutu," lalu dia mati, "walam yu'min billadhi ursiltu bihi," lalu tidak mengimani apa yang kubawa, yang Allah utus aku dengannya, "illa kana min ashabi an-nar," kecuali dia tergolong dari penghuni neraka. Nah, ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa semua harus mengikuti agama penutup ini yang Allah utus nabinya dengannya. Ya, umat-umat sebelumnya harus mengikuti agama yang menjadi penutup seluruh agama, mengikuti nabi yang menjadi penutup seluruh para nabi. Dan kalau begitu, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi bagi seluruh umat manusia, baik yang di jazirah Arab sana ataupun yang di tempat-tempat yang lain. Karena ini konsekuensi daripada penutup seluruh agama. Ya. Berbeda dengan nabi dan rasul yang Allah utus sebelumnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya. Padahal mereka satu zaman, tapi masing-masing punya umat. Nabi Ibrahim dengan umatnya, Allah utus beliau ke umatnya. Nabi Lut, Allah utus ke umatnya juga. Ya, ini nabi-nabi yang terdahulu. Adapun Nabi Muhammad SAW, karena beliau sebagai penutup tadi, maka beliau menjadi nabi bagi seluruh umat, seluruh dunia, yang Arab maupun non-Arab, ya, yang Eropa, yang Afrika, yang Asia, semuanya. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, bahkan juga dalam hadis Nabi disebutkan hal-hal yang semakna dengan itu. Di antaranya pada surat Al-A'raf ayat yang ke-158, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan wahai manusia, "Inni rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Aku utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Allah yang miliknya lah kerajaan langit-langit dan bumi. Tiada ilah yang benar kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, sehingga ikutilah dia. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW utusan Allah kepada semua manusia, dan yang mau mendapat petunjuk ikutilah beliau. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Terpahami kalau tidak mengikuti beliau enggak dapat petunjuk. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada manusia secara menyeluruh, seluruh manusia, kafah, tidak ada pengecualian. Maka dari itu ketika Nabi datang ke Madinah, ya, di sana ada orang-orang Yahudi, Nabi pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Datang orang-orang Najran yang mereka beragama Nasrani, Nabi pun ajak mereka untuk Islam. Sebelumnya di Makkah, orang-orang musyrikin yang sebetulnya mereka juga masih punya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, Nabi pun ajak untuk mengikuti beliau. Jadi semuanya, baik dari kalangan musyrikin, penyembah berhala maupun yang lain, semuanya diajak oleh beliau, karena memang beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau begitu kewajiban kita mengimani beliau alaihissalam, yang membawa Islam ini. Ya. Maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul wal iz'an. Ya. Kalau begitu kita ketika mengimani Nabi Muhammad artinya membenarkan apa yang dibawa oleh beliau dengan betul-betul menerima dan tunduk, bukan hanya membenarkan saja. Kalau hanya membenarkan, ya sebagian orang musyrik pun membenarkan. Anggap semisal Abu Talib, paman Nabi sendiri kan membenarkan, tapi beliau tidak tunduk, artinya patuh kepadanya, mengikuti, menerima, tidak, hanya membenarkan saja. Ya, tidak dikatakan beriman kalau seperti itu. Bahkan Abu Jahal pun seperti itu. Abu Jahal itu sebetulnya tahu bahwa yang benar itu adalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tapi ia tidak mau mengikuti. Maka dari itu yang namanya iman bukan hanya mempercayai atau membenarkan, tidak. Tapi setelah mempercayai, membenarkan, dia menerima dan tunduk patuh kepadanya. La mujarrad at-tasdiq, bukan semata-mata hanya percaya saja. Zaman sekarang pun mungkin ada yang seperti itu, ya. Sebagian orang-orang kafir mungkin ketika melihat beberapa ajaran Islam, mau tidak mau membenarkan, tapi untuk mengikuti enggan. Nah, bukan dikatakan beriman kalau sekedar seperti itu, sampai betul-betul menerima dan tunduk kepadanya. Syekh bin Utsaimin mengatakan walihada lam yakun Abu Thalib mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima jabihi. Karenanya Abu Thalib, paman Nabi sendiri, tidak dikatakan beriman kepada Nabi padahal dia percaya dengan yang dibawa Nabi itu, bahwa itu benar. Wa syahadatuhu bi annahu min khairil adyan. Bahkan Abu Thalib sempat bersaksi bahwa itu agama yang terbaik. Ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Itu salah satu ucapan Abu Thalib. Sungguh saya tahu. Walaqad alimtu, sungguh saya tahu bi anna dina Muhammad, bahwa agama Muhammad khair adyanil bariyati dina, sebaik-baik agama manusia. Itu persaksian beliau, tapi itu hanya ucapan kepercayaan, tapi beliau tidak kemudian menerima, tunduk dan patuh. Ya. Nyatanya ketika di akhir hayat, Nabi masih mengajak beliau untuk mengucap La ilaha illallah, tapi juga tidak mau, dan justru terakhir dia mengatakan bahwa dirinya tetap di atas agama ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, artinya agama nenek moyang, yang itu adalah kesyirikan. Ya, jadi yang namanya iman bukan sekedar percaya, tapi juga al-qabul, menerima apa yang dipercayai, wal-id'an, dan tunduk kepadanya. Nah, ini harus betul-betul mengerti, sehingga ketika kita beriman terhadap Nabi Muhammad, ya, percaya dan mengikuti beliau, tunduk dan patuh kepada apa yang beliau bawa. Kemudian diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa dinul Islami, agama Islam ini mencakup berbagai maslahat yang terkandung di agama-agama yang lalu. Ya, karena Allah jadikan Islam sebagai penutup, maka berbagai maslahat yang ada di agama-agama lalu tercakup di dalam Islam ini. Ya, sehingga kalau ada orang yang masuk di dalam agama ini, tidak perlu khawatir tentang adanya suatu maslahat yang terlewatkan. Wah, kalau saya mengikuti agama dulu, ada maslahat ini dan itu. Itu enggak ada dalam Islam, tidak ada. Justru semua yang ada di agama-agama terdahulu, hal-hal yang baik sudah terkandung di dalam ajaran agama Islam ini. Ya. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai maslahat dan kebaikan yang ada di sana menjadi agama yang tepat di semua tempat dan waktu, sehingga tidak bisa dianggap ini sudah agama yang lama, sudah tidak selaras dengan zaman ini, atau tidak relevan lagi di zaman sekarang. Tidak ada istilah itu. Islam dengan segala kebaikan yang ada padanya, mau diletakkan di mana saja akan cocok, dan kapan saja akan cocok, asalkan diikuti, ya, dan dipahami dengan benar kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam itu. Dan kecocokan ini bukan artinya Islam mengikuti tradisi, bukan, tapi maslahat-maslahat yang ada padanya akan bisa diterapkan di mana saja. Ya, sekalipun sudah zaman seperti sekarang, mungkin zaman dengan teknologi yang modern dalam berbagai bidang yang ada, Islam tetap sesuai dan tetap bisa menjawab segala tantangan yang ada di masa ini. Jadi inilah keistimewaan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan terkait dengan bahwa Islam ini telah mencakup berbagai maslahat yang terkandung pada agama-agama yang lalu. Pada surat Al-Maidah ayat yang ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. dan kami turunkan kepadamu kitab dengan al-haq, dengan kebenaran, musaddiqal lima baina yadayh, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan Islam muhaimin alaih, yakni mengandung atau menjaga atau mencakup kitab-kitab yang sebelumnya itu, ya, sehingga jelas Al-Quran kalau begitu menjadi kitab yang ajarannya lengkap. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, jadi ketika kita katakan Islam itu bisa tepat di setiap waktu, zaman maupun tempat dan umat manapun, artinya bahwa berpegang dengan Islam itu tidak bertolak belakang dengan maslahat suatu umat di manapun dan kapanpun, bahkan maslahat suatu umat itu akan terwujud dengan Islam itu. Walaysa ma'na dzalik, bukan maknanya bahwa Islam itu tunduk kepada zaman atau tempat atau umat, sehingga Islam ya di apa belak-belokkan sesuai keinginan manusia, bukan itu. Anggap kita misalnya di masyarakat kini Jawa, ya kan, kita hidup di sini misalnya, Islam tepat untuk masyarakat ini, artinya maslahat umat ini di negeri kita ini di Jawa akan kita peroleh dengan Islam itu, akan kita peroleh dengan Islam tersebut. Tidak ada apa kekhususan maslahatnya untuk orang Arab saja, karena ini turunnya di negeri Arab, ya cocoknya untuk sana, maslahatnya bagi orang sana, bagi orang sini tidak, tidak begitu. Bahkan kalau Islam diterapkan di sini, masyarakat sini akan menjadi masyarakat yang mendapatkan berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Ya, namun jangan kemudian ya tadi Islam disesuaikan dengan tradisi. Islam harus mengikuti tradisi. Padahal tradisinya adalah misalnya perbuatan syirik. Ya, enggak mungkin kalau Islam harus mengikuti seperti itu. Justru Islam kan memerangi yang seperti itu. Nah, namun justru sebaliknya, tradisi yang ada ya, kalau tidak bertentangan dengan Islam, silakan. Kalau bertentangan, jangan. Dan ketika beberapa tradisi itu hilang karena bertentangan dengan Islam, jangan khawatir kita akan kehilangan suatu maslahat. Jangan khawatir. Tetap kita akan mendapatkan maslahat kita, bahkan dengan Islam itulah akan terwujud maslahat bagi umat. Nah, begitu maksudnya, bahwa agama ini cocok dimanapun dan kapanpun. Kemudian satu hal yang juga sangat penting diketahui, bahwa Allah Azza wa Jalla menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan Islam bahwa Allah akan menolong orang tersebut, dan Allah akan meninggikan orang tersebut. Ya, kadang kita apa mendapati sebagian orang justru dengan Islam itu dia malah minder dengan Islam dan ajarannya, dia malah seolah menjadi hina. Ini keliru ya. Orang yang seperti itu ya mungkin dia tidak mengamalkan Islam secara benar. Mungkin dia justru memang dengan Islamnya itu setengah-setengah ya, atau mungkin kurang dari setengah. Nah, ini akhirnya berakibat seperti itu, karena Nabi sudah mengatakan bahwa waj'ala dzillatu was-shaghar 'ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan itu Allah jadikan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Maka dari itu kalau kita berpegang dengan Islam seutuhnya, pasti kita akan menjadi orang yang mulia. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, wa famahna talabna al-izzata bighairihi azallanallah. Kita ini menjadi mulia karena Islam. Maka kapan kita mencari suatu kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Nah, orang-orang Arab dulu itu orang-orang yang dihinakan betul-betul, umat yang seperti tidak punya nilai di mata bangsa-bangsa besar di hadapan Romawi, ya gak punya arti orang Arab ya. Di hadapan Persia juga begitu di zaman itu, tidak punya kekuatan dan menjadi orang yang terhina di masa-masa itu. Tapi ketika Islam datang kepada mereka dan mereka berpegang teguh, akhirnya terbalik jadinya. Justru Persia dan Romawi yang tunduk di hadapan para sahabat karena Islamnya mereka. Allah menjadikan mereka orang-orang yang mulia dengan Islam ini. Nah, maka Umar akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Kita ini suatu umat yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan dimuliakan dengan nasab, tapi dimuliakan dengan Islam. Maka ketika ingin mencari kemuliaan dengan selain Islam, justru akan terhina. Nah, ini harus menjadi patokan buat kita semua, bahwa kalau kita betul-betul berpegang dengan Islam, itu yang akan kita peroleh. Dan itu janji Allah Azza wa Jal pada beberapa ayatnya, di antaranya surat Saf ayat yang ke-9 ya, dan juga surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana umat-umat yang sebelum mereka. Allah jadikan khalifah di muka bumi, dan Allah akan mapankan bagi mereka agama mereka yang Allah ridai. Allah pun akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Ya, jadi akan hidup makmur, aman, tentram, tercukupi, mulia. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasikun. Dan orang yang kafir setelah itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak akan Allah ingkari. Hanya saja apakah kita sudah betul-betul atau belum, begitu masalahnya. Masalahnya pada kita. Kalau kita betul-betul, ya pasti Allah penuhi janjinya. Kalau tidak terpenuhi, berarti kemungkinan kita yang belum sungguh-sungguh dalam berislam ini. Ya. Kemudian di sini terakhir beliau katakan bahwa Islam ini mencakup akidah dan syariat, ya. Jangan dipahami Islam hanya sebagian saja, mungkin hanya syariat tanpa akidah atau akidah tanpa syariat, tidak. Tapi justru Islam adalah akidah dan syariat. Akidah itu lebih terkait dengan bab keyakinan-keyakinan yang ada dalam batin kita. Syariat lebih terkait dengan amalan lahiriah. Jadi lahir batin Islam itu akidah dan syariat, keyakinan dan perbuatan. Sehingga sebagaimana Allah perintahkan tauhid, Allah larang syirik, Allah perintahkan kejujuran, Allah larang kedustaan, Allah perintahkan keadilan, dan Allah melarang kezaliman, Allah memerintahkan untuk amanah dan melarang dari khianat, Allah memerintahkan untuk memenuhi janji, melarang untuk menyelisihinya, Allah memerintahkan untuk berbakti pada orang tua dan melarang dari sikap durhaka kepadanya, Allah menyuruh untuk silaturahmi dan melarang memutusnya, Allah memerintahkan untuk berbakti dan berbuat kebajikan kepada tetangga serta melarang yang sebaliknya. Nah, itulah gambaran global tentang Islam. Ya, semoga dengan ini ya semakin jelas bagi kita tentang agama kita yaitu Islam. Dan diharapkan dengan itu kita bisa betul-betul menjadi muslim yang utuh, muslim yang seperti Allah katakan, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian dalam Islam ini secara menyeluruh, ya, secara utuh. Allahumma a'lam bis-shawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.